dihormati, nek wong melarat ora pati diopeni. Ya mbah kok iso ngono. Ngantek ibu-ibu kadang aku ya gregeten, ireng-ireng nganten iki lho didewek-dewekno. Sing sugih bola sugih, sing sugih kelompok sugih, sing melarat dikelompokno padha ora gableke. Nah sing sugih-sugih ya ditumpakno mobil sing apik-apik, balane mobil Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Innova, Avanza, Xenia, EPV, Honda Jazz. Kuwi sing sugih-sugih, bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Silvi, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Buka Jurko Ya, Buka Jimut Maina, Mbak Mika. Tapi sing balane Sundari, Ratemi, Supiyah, Kasmining, Rumijah, Katoyah, Karminten. Ya kol tepak kuwi. Nek perlu tumpak notosa. Lah sing numpak mobil apik-apik iku sangune ya enak-enakan wong sugih. Sangune ya buah pir, apel, jeruk, anggur, duren, duku. Ngombene ya Fanta, Sprite, Maison. Nah, sing numpak kolte pak sangune OTOT. Onde-onde. Lemper. Tahu isi, jemblem. Saplak. Tempe. Lomboke akeh. Lah ngombene es teh diadai plastik. Dikei selang taleni karet. Sesepi nondur kol. Nah, tekan gon ngantenan ya buwet do. Sing medun kok mobil apik-apik wong sugih-sugih ya ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Medun kok kendaraane sandale jinjit dawur. Dengkule diciutno, bokong jientetno, susu diunjukno. Nang ketok mentek-mentek. Gelungane rambut kawedi padha bane prauto. Medun kok kendaraane karo nyangkeng tas sampai melakukan dijen dijen dijen dijen sampai celemar celemar lambi ini mencap mencap lembeane bau antar wong gelange akeh kan ben muni krimping krimping krimping krimping wis sing medun kok mobil-mobil mewah wong sugih ha sing medun kok kol tepak ya ora rupa-rupa menungso lambene nyonyor kabeh. Lah entek OTOT 7 lomboke 22. Njedir lambene. Rambut e mosak masih ketra angin. Nang keringete meruntus derodosan. Mosok jenenge celake luntur tok pipi. Lipstik munggah nom moto. Medun kokol tepak sandal japit sisean. Isek diploro kok nyangking kerdus. Sayak-sayak. Lapo sih katik dibedak-bedak no jemberen aku no. Dunya orang melok gablek ya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadrat al afadil ulama anal kurama para alim, para kiai, masyayikh, para sesepuh, bini sepuh ingkang kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu lan barokah doaipun pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati jajaran Muspika Kecamatan Kerek Bapak Camat, Ibu Kapolsek beserta seluruh anggota, Bapak dan Ramil beserta seluruh anggota yang saya hormati ingkang Mbau Rekso Margomulyo panjenenganipun Bapak

Wong wedok rondo, ngrumat anak cilik telu. Wong lanang dudo, ngrumat anak cilik telu. Engko anake dunung anake. Anake rondo dunung ngajine, dunung sekolahe dunung. Awake resik, klambine resik, rambute melinti, ambune wangi. Anake dudo ora rupa-rupa bocah jembawris. Adus ya arang-arang nek ra kodanan ya ora adus. Nek gak kabyurna kali pakane ra godak ngopeni kok. Engko nek ra iso ngopeni kek nembane. Ile mbok putunem dimong. Sing ngono kuwi gabute wong lanang. Lho pancen kalah open, kalah telaten. Wong wedok ku telaten, mangkane karo Gusti Allah dikeki tamu tiap bulan dikongkon ngrumat. Namine darah haid menstruasi. Ngono ku wedok ngrumat iso telaten ditutuli sate-sate ngono iso telaten. Aku ora iso mbayangno kok umpama wong lanang nang men iki ora iso mbayangno. Mesti citeh kabeh mesti. Jibrat tok endi-endi. Serang arah telaten kok. Pancen open wong wedok. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Wong wedok ku open kok. Saking ngopene iki lho. Ditukokno kalung karo sing lanang, ditukokno gelang, ditukokno ali-ali, ditukokno giwang. Terus sampe garap sawah kok pas ora ndek dhuwit, sing lanang ngomong, "Sebu ndek gelange tak silek esek. Engko nek wis panen yo tak balekno." Ngono ku terus panen ditagih napa mboten? Tagih wong open kok. Padahal gelang sing nukokno wong lanang, kalung sing nukokno wong lanang, ali-ali giwang sing nukokno wong lanang, ditagih open kok. Dapak nagih ra tengah wengi ngono. Tengah wengi karo turu kuwi kok. Pak wis panen gelang kalung nanti balekno. Jadi nek wis panen apa belo ra belone ngenteni apa? Aku yang wedok panen ra gelangan ra kalungan nek metu ngono ku piye ndek jajal. Wong wedoke gelang kalungan ketemu go pantes-pantesan ora. Ora. Hei sak wayah nek kebutuhan ngene iki kena digawe kok igenane kae sampean ge njukur sawah. Umpama aku ra ndek gelang nanti kalung terus piye ndek. Mangkane saiki nek ditukokno sampean nek apa-apa kena digawe neh. Wis sing lanang kaya karek urip matane tok ketap kedhep. Pancene ngono kok. Open kok. Nek wong lanang mboten ra mikir urusan ngono kuwi. Janji diladeni sing apik, sak duwene dikekno nek wong lanang. Wis pokoke Dik, kowe mergo apik ampe aku mbok ladeni apik, aku matur suwun Dik. Dik, cintaku kau imbangi dengan kasih sayangmu. Iki wong lanang, wis pokoke sawah sak tandurane peken. Kandang sak sapine peken lho piye tegalan sak wit-witane peken wis garasi sak montore peken omah sak isine peken lemari sak isine peken serwal sak isine wong lanang iki ngono. Ya Allah ibu ning anakku luar biasa sayangi siji karo bapak siji. Kalau nanti damel contoh, gampang no pemahaman. Ibu duwe jajan enak diteri wong. Anak era roh pas ngaji. Umpama anak era ya sok weneng karo jajan gue. Menunggu ibu-ibu kalu no pembetan. Rakolu pak, eling anak. Rata pangan ngenteni anakku. Gih bu gih. Nanti lagi wong lanang duwe jajan enak anak era roh pas ngaji. Umpama anak era ya sok weneng karo jajan gue. Menunggu wong lanang kalu tora. Resik kok. Masa ada-adai dimplok. Nama sing wedok dipesen kok. Bu, cacah aja sampe roh panganan ngene iki. Marai tuman. Yo ngene iki ana sing aranane DE kuwi ngono sih. Wong anakku lagi sitok kok, Bu, Bu. Ora wong aku kuru ra patek doyan mangan kok. Ha wong wedoke ndek anak irunge pilek buntu ra iso ambekane umbel dicucuk kok disedot kok. Wong lanang iso groki kok. Ya cung ben bolong tak sogrokane cung.

Keluarga kelompok iki penghunine wong sing model ngene. Keluarga kelas iki penghunine wong sing model ngene kan kelas-kelas to ngisor dhewe. Iki bagiane sing pawocokan waduh kono kae. Ngisor dhewe. Halo. Halo, Bro. Engko dhuwure maneh saithik ya sing rondo apik, sing do seneng ngaji kuwi nok tengah-tengah engko. Nah sing dhuwur VIP kuwi balene sing doa ibadah kiai-kiai kae. Wong sing dhuwur dhewe VIP sing paling hebat kuwi bangsane Anwar Zahid terus mbok Amin ngono lho, wong aku iki ndonga kok. Mbok guyu. Ngene iki wong ndonga muga-muga. Apa terus berarti sampean mantep mlebu swarga? Ya ora, mbah mlebu swarga mbah ora aku iki. Ya muga-muga mawon cara arep rahmate Gusti Allah. Tapi timbangane ana swarga gak diwawuh Gusti Allah, nang neraka ya wis anger diridani Gusti Allah. Tenan kok aku. Ana swarga ora disapa pangeran digapa. Kowe wong rai gedhek. Ana neraka nek diridani Gusti Allah, ya ora lara. Ora kesiksa kok. Ngono kowe kok pengen mlebu swarga. Empojokane swarga ora roh. Ngene urip iki sing penting golek ridane Gusti Allah. Ngen kapan-kapan disambung. Wis, Kanjeng Nabi ngoten mantun nata nepak-nepakno swarga. Niku medal Kanjeng Nabi. Lapo medal? Golek umate. Umatku. Iki urung mlebu swarga kabeh iki. Wong kerek lagi saithik, mergo mulya lagi saithik do nanti iki. Golek-golek Kanjeng Nabi. Ngono kuwi enten nggih. Umat Kanjeng Nabi ku dicengkiwing kalih malaikat Jabaniyah. Sampai diuncalno ning swarga neraka. Wis dicengkiwing karo malaikat Jabaniyah. Ya wong mergo mulya. Sampai diuncalno ning neraka. Lah konangan Kanjeng Nabi langsung diculno. Kanjeng Nabi dem. Malaikat Jabaniyah roh. Kanjeng Nabi, niki umat jenengan. Nggih ngoten kok. Monggo diculno langsung kan malaikat nek karo Kanjeng Nabi sungkan to. Apa nyiksa umat Kanjeng Nabi sungkan. Ngono. Diculno wis dicengkiweng le konangan Kanjeng Nabi. Monggo diculno. Ya padha karo eneng cah nom-noman iki lho numpak sepeda motor nang ra heleman. Eneng operasi, tilang to. Prit. Minggir. Ndak pakai helm. Ya Pak, maaf Pak. Siapa kamu? Anaknya bupati. Monggo ngono. Pak Lurah guyu wong dhek mantan Polri kok. Engkan yo sungkan to. Malaikat iki karo Kanjeng Nabi sungkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus pundi carane Kanjeng Nabi nengeri umate? Gampang. Umate Kanjeng Nabi benjing ten akhirat niku beda kali umat nabi liyane. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda umat Muhammad itu wajahnya bersinar, di wajahnya ada aura. Tapi duduk aura kasih. Kuwi ya kancaku kuwi. Kuwi kok ora ngandel. Angelina sondak bareng kuwi kok. Ada sinar cemerlang mencorong wajah umat Kanjeng Nabi min asaris sujud, dari labete sujud, bekase sujud, bekase salat. Sapira mekane delok-delok kualitas ibadahe terutama salate. Yen kados para alim sing ahli ibadah niku salat fardu maktubah ra tau telat, ya ra tau kondo, atik selalu berjamaah. Rawatib qabliyah ba'diyah istiqomah dalu sik salat malam tahajud hajat witir esuk salat duha wis sampean pawenter wis 5000 wat pawenter anak wong Islam sing salate fardu 5 waktu ya jangkep komplit ya ora tau kodok dan selalu jamaah rawatib ya istiqomah qabliyah ba'diyah tapi salate dalu arang-arang wis sampean ya ya bentar sih ya 100 watt lah 100 watt Ene wong Islam sing salat dalu ra tau, tapi rawatib qobliyah ba'diyah dilakoni. Lima waktu ra tau ninggal. Iku yo benter sekan, selawe buat. Selawe buat. Ene wong Islam sing salat qobliyah ba'diyah ra tau, salat sunah ra tau, tapi salat lima waktu rutin dilakoni. Yo sek mekan limang buat. Limang buat. Ene wong Islam sing ngrasakno salat sunah, wong salat fardhu ra jangkep. Subuh ra tau, zuhur ya ora, ngasar ya ora, tapi nek ngisak karo maghrib no masjid no langgar. Wong Islam sing mereke kaya obat flu. Mik sagrib, mik ngisak karo maghrib. Kan nek ngisak karo maghrib no masjid akeh wong to, kepengin semprul golek cerita. Kuwi sampeyan yo sek mekan. Tapi yo rong buat setengah. Lumayan to, dop lombokan kuwi. Rong buat setengah, wi lampune jeding, padasan. Eneng wong Islam solatnya ku seminggu beng pisan, Jumatan tok. Biasanya yo bandel ora tau, tapi yang ger Jumat nang masjid kan dia sungkan karo tanggane, kuatir nek tanggane diambeng selamatan ra diundang. Engko pantes-pantese, wi yo se mekan sean, tapi yo wi sepedo rokok wi mekane. Angger disedot ya ketok. Angger kathek latune wakeh ya peteng ra ketok. Malah eneng wong Islam sing salate iki setahun pisan. Riyo, ngono ku ngakune agamane Islam. KTP-ne ya Islam. Jenenge ya Islam, Arab kathek dawa pisan. Ahmad Muhammad Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jenenge dawa. Tapi sholat ini setahun pisan riyo tok kuwi. Ora tau sholat. Lha kuwi wong ngono ku karo malaikat ngono dicorek to, Pak. Mumpun plat merah gak ono jatah swarga, corek abang. Sret. Lho bareng wayah riyo itu. Lah kok kelambi anyar, sarung anyar, ketu anyar, belesno ampe lewinteng. Kalungan sajadah isu-isu ini baudal nang masjid ibul untuk masjid ini malaikat ya kewaget lah tekan nih wong ini wis tak corek ini tekan nih ini ngentek no buku ya wong pancen ora tau sholat kan aslinya rakulino sarungan berhubung wirioyo dia kan menggaya duwe sarung anyar dinggo. Orang kulino ya orang patek iso bebetan. Kudu mleret ya bebetane. Nah salat riyoyo itu rakaat pertama bar takbiratul ihrami takbir ya ping 7. Imame takbir dhewe melok takbir. Isih aman pertama. Imam takbir Allahu akbar dhewe melok ngangkat Allahu akbar. Nek kan bebetane kendho to dikencengi. Bareng dikencengi ngisori munjuk. Srit. Takbir kedua Allahu Akbar kendune dikencengi ngisor munjuk srit. Takbir ketiga Allahu Akbar kendu kencengi ngisor munjuk srit. Sampai takbir ketujuh isarunge dawur meh tok selakangan. Namun pancen goblok ra roh nek ngono ku salate rasa yo diterusno nek lali ra katokan wayang ngadeg se aman. Bareng imame rukuk Allahu akbar. Dhe'e melok merkungkung. Jeluk anggurine kaget. Astagfirullahalazim. Ngono kuwi ana cah cilik berok-berok kok. Le, taboe beduk digawa Pak Le. Taboe beduk dikempet Pak Le. Ngono. Iki wong sing bujati tatanan. Perkara ora tau salat kuwi. Tapi wile umpama kok matine nggawa iman ngono ya isek mekan sekan. Angger matine nggawa iman, ya sek mekan. Tapi ya padha silite konang kuwi ya. Oh, kuwi silit konang sing guyu bau anter. Leb-leb ngono. Lah sinten tiyang sing

ora pantes, nang neraka ora kuat. Terus piye? Kula sampean kudu menempuh jalur tengah. Enten iki jalur tengah. Enten bar tak selidiki yo. Nang kowe iki sangane kok kaya ora ngandel to. Jalur tengah iki maksude piye? Kula sampean kedae sami DP-DP, taldoro, sami nyedak, sami nyaket, namine takorup. Ayo marek. Wis to, wonge angger gelem marek ketularan. Sampeyan kok nyedak wong dodol minyak wangi, senajan ra iso tuku, pancen ra duwe, mesti kecipratan gondo wangine. Nggih napa nggih? Sampeyan kok gelem nyedak karo kiai, nyedak karo wong alim, nyedak karo bunyai. Wis to, Bu, senajan ra roh judule kitab,